bersama Kompak Production dan juga Cumi-Cumi ada Gerry Mahesa dan Lala Widi. Semoga. Aku ramon dorde teko hatimu masih osataya tak merestuiku koyo tepung kanji nong doar meja yen kesin restui waktu bisa apa. Yeah.